Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita sampai pada ucapan Imam Ibnu Battah nomor yang ke-463. Qala al-Imam bin Battah, masih ada beberapa kalimat beliau yang tersisa atau sudah selesai? Sudah ya? 464 sekarang. Qala al-Imam Abu Bakar al-Ajuri rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asy-Syari'ah halaman ke-64. In qala qailun, jikalau ada seorang yang berkata, in kana rajulun qad 'allamahu Allahu syai'an atau 'ilman, faja'ahu rajulun yas'aluhu 'an mas'alati ad-din, yunazi'uhu wa yukhasimuhu, tara lahu ay yunazirahu hatta tathbut 'alaihi al-hujjah. Yurudu alihi qalahu. Seandainya ada orang yang berkata, ini al-imam al-ajuri, berandai-andai seandainya ada problem seperti ini. Ada seorang berkata kepadamu, sebuah kasus, si A seorang yang Allah berikan ilmu padanya. Dia seorang yang memiliki ilmu. Allah ajarkan ilmu agama kepada dia. Di saat itu tiba-tiba ada seorang yang datang dan bertanya tentang permasalahan agama. Yunazi'uhu wa yakhasimuhu. Tetapi orang ini mendebatnya. Orang yang bertanya ini awal mulanya bertanya, kemudian merambah pada dia mendebatnya. Tidak menerima ilmu yang disampaikan oleh orang tersebut yang berilmu tadi. Pertanyaannya, wahai al-imam, apakah engkau melihat dalam kasus ini laki-laki yang berilmu tadi hendaknya membantah dia sehingga hujjah akan tegak di hadapan dia, ya, sehingga akan terbantahlah pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya mengingkari tadi, ataukah diam saja dan tinggal pergi dia? Bisa dipahami? Sebuah kasus ini, ada orang datang kepadamu bertanya tentang agama, tetapi setelah dijawab malah dia ngeyel, ya, bantah, tidak setuju dengan ilmu yang engkau sampaikan. Bagaimanakah sikap orang yang atau sikap kita dalam menghadapinya? Kita bantah terus dia sehingga terjadi perdebatan, ya? Ataukah kita diam dan kita tinggalkan dia? Jawabannya adalah al-Imam al-Ajuri mengatakan, qila lahu, katakan kepada dia, hadzal ladzi nuhina anhu. Inilah dia yang kita ini dilarang untuk menjadikan agama ini sebagai bahan bantah-bantahan, debat-debatan. Ini dia yang kita dilarang. Ya, enggak boleh melayaninya. Wa huwa alladhi hadarnahu man taqaddama min aimmatil muslimin. Inilah dia perkara yang dilarang oleh para imam-imam kaum muslimin terdahulu untuk menjadikan agama ini sebagai bahan perdebatan. Nah, terus bagaimana? Ya. Fa in qala qa'il fa madza nasna? Kalau dia bertanya lagi, terus bagaimana kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika dia membantah argumentasi kita? Ya, membantah apa yang kita sampaikan. Qila lahu, maka katakan kepada dia, in kana alladhi yas'aluka mas'alatuhu mas'alatu mustarshidin ila tariqil haqq la munadharata farshidhu bi arshada ma yakun minal bayan. Kalau jawaban dari beliau, kalau sang penanya tadi bertanya kepadamu dengan pertanyaan yang memang mengandungi pengertian dia minta kejelasan, minta bimbingan. Dibimbing pertama, sebutkan dalil pertama olehmu, dia masih bingung. Bukan orang yang memang ingin berjidal, cuman masih bingung. Lah kalau kayak gini bagaimana? Dia bukan orang yang menolak, cuman belum jelas. Karena penjelasanmu belum selesai mungkin, sehingga dia memunculkan sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan itu bukan dalam rangka mendebat. Kalau begitu keadaan sang penanya, dan dia adalah seorang yang ingin berjalan di atas al-haq, bukan dalam rangka untuk berdebat, maka bimbinglah dia menuju jalan yang benar dengan bimbingan yang sangat jelas dan gamblang, sejelas-jelasnya. Bil ilmi min al-kitab wa sunnah wa qali sahabah wa qali a'immatul muslimin, dengan engkau sampaikan ilmu yang berupa Al-Qur'an, berupa sunnah, ucapan para sahabat dan ucapan para imam-imam kaum muslimin. Sampaikan itu kepada dia. Sehingga hal yang masih membingungkan di benak dia tadi bisa segera terselesaikan dan dia mendapatkan kejelasan dengan dalil dan dia berpegang dengan hujjah atas bimbinganmu. Ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan. Maka dengan sebab engkau menjelaskan al-haq di hadapan dia, maka engkau mendapatkan apa? Unta merah. Karena dia mendapatkan hidayah melalui jalurmu. Nabi kita mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau seandainya Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Khairun laka min khumrin na'am. Ya. Lebih baik pahalanya daripada unta merah. Unta merah itu penggambaran kendaraan paling mewah di zaman itu. Unta yang berwarna merah. Yang paling mewah, paling mahal, paling top. Ini pahala bagi mereka-mereka yang berhasil mendakwai seseorang menuju sunnah. Ini jikalau sang penanya tadi memang, kita kan bisa membaca. Kondisi dia apa ini? Oh, dia mendebat. Oh, dia adalah mujadil, orang yang suka jidal. Kalau seperti itu, tinggalkan. Kita kembali kepada hukum asal. Jidal itu dilarang dalam agama. Kecuali jikalau memberikan manfaat yang lebih baik. Yakni apa? Dia kembali kepada yang hak dan meninggalkan yang batil. Tetapi yang namanya mujadil, tukang jidal, tukang debat, itu tidak akan mengikuti ya, kebenaran dikarenakan dia bukan mencari kebenaran, tetapi dia ingin membenarkan kebatilan yang ada pada dia. Dia seorang yang berjuang untuk membenarkan sesuatu yang batil. Kalau kondisi seperti itu, caranya tinggalkan, diam, tidak usah ngomong, langsung pergi kamu dari situ. Ya, mungkin kalau perasaan wong Jawa saru, Pak. Ya, tetapi begitulah para ulama. Kita sampaikan ilmu, dia bertanya, kita sampaikan ilmu, dalil, ayat, hadis. Oh ternyata dia mendebat dan dia menolak. Dan dia, kita lihat ini orang memang tidak mau cari yang hak. Langsung saja kita berdiri, enggak usah salam, enggak usah ngomong. Sekelepat lunga. Karena lagi ngomong, baik tinggal lunga baik. Ngomong habis tembok, ngono. Enggak usah digubris. Ya, karena dia bukan orang yang mencari al-hak. Kita menyelamatkan diri kita dari syubhat-syubhatnya. Kita baca keterangan dari beliau. Wa in kana yuridu munadharataka. Jikalau sang penanya tadi menginginkan untuk berdebat denganmu, wa mujadalataka, dan ingin berjidal denganmu, fa hadzal ladzi karihahu lakal ulama, maka inilah dia perkara yang dibenci dan dilarang oleh para ulama kita. Wa dharhu ala dinik. Hati-hati langkah dari orang itu akan bahaya yang menimpa agamamu. Perhatikan kalimat yang terakhir. Kita kalau ada rambu-rambu, ya, awas jalan licin. Kita hati-hati tidak, Pak? Hati-hati dia? Hati-hati. Demi keselamatan apanya? Jasad kita. Agar supaya jangan kepleset, jatuh, nanti luka, motornya rusak. Apalagi depan ada jurang, oh pelan-pelan, nikmatnya pelan-pelan. Jangan ngebut-ngebut. Dalam mereka apa? Menyelamatkan diri kita. Nah, meninggalkan debat, itu dalam rangka apa? Menyelamatkan agama kita, agar jangan kita goyah, dikarenakan syubhat yang kita dengar dari lawan bicara kita. Jangan kita ingin menyelamatkan dia dari kesesatannya dengan kita mengorbankan akidah kita. Sebagaimana ucapan Imam Ibnu Battah yang telah lewat. Ingin menyelamatkan dia dari sebuah bid'ah. Kamu sendiri gak mampu. Kamu sendiri masih ragu. Mampu gak menyelamatkannya, ilmuku seberapa. Kamu tandai, kamu hadapi. Akhirnya kamu dibikin bingung. Engkau ingin menyelamatkan dia. Dia tidak terselamatkan. Dia tidak taubat dari bid'ahnya. Kamu malah justru terbawa. Ini yang harus kita berhati-hati darinya. Minimalnya kalau kita tidak terbawa oleh dia. Kita akan terapa? Terpengaruhi. Yang tadinya sudah kokoh, kemudian kita terpengaruhi olehnya. Bisa dipahami hadirin? Ini sebuah kerugian. Ya, sebuah kerugian tidak menguntungkan. Dia yang kita ingin selamatkan, malah tidak mau selamat, malah kami ikut tercebur. Kalau ada orang jatuh ke got, naik motor jatuh ke got, Pak. Ngantuk momennya. Ditanting, senang boten, Pak? Sini. Ayo berdiri kamu dulu, nanti motornya diangkat bareng-bareng. Senang enggak, Pak? Senang. Tapi kalau ahlul bid'ah, Anda datangi dia, saya ingin menyelamatkanmu. Bahasa kitanya menantingmu biar kamu selamat dari bid'ahnya. Dia tidak mau, Pak. Kenapa demikian? Karena dia tidak merasa jatuh ke got. Dia tidak merasa bersalah. Ya. Ahlul bid'ah tadi malah pasang kuda-kuda. Yang enak wani. adu argumentasi. Siapa yang salah, siapa yang benar. Dalam keadaan seperti itu, jenengan mau menyelamatkan pihak yang mau diselamatkan, tidak mau lah kok ngapa. Yang terselamatkan, wah aku sih benar, aku sih salah. Ul malah gelut pak. Ya buat apa? Rugi antum. Hada huwa perbedaannya orang yang jatuh ke kot dengan motor, dengan orang yang jatuh ke bid'ah. Tidak semua orang itu merasa jatuh pada sesuatu yang membahayakan sehingga mudah untuk diselamatkan. Tidak. Bahkan ahli bid'ah meyakini perbuatannya adalah ibadah kepada Allah. Sehingga yang paling tepat adalah fa'inqala nada'uhum yatakallamul batil wa nastumanhum hidala sukutuka anhum wa hijratuka lima takallamu bihi asyaddu alaihim min munadharatika lahum. Kemudian wahai kaum muslimin, dimunculkan sebuah pertanyaan. Tadi dikatakan oleh beliau, jangan layani dia. Dia ini tukang jidal. Jangan layani dia. Dia ini mendebat. Muncul sebuah pertanyaan. Apakah kita biarkan dia berbicara dengan syubhatnya, dengan kebatilannya, dan kita diam? Maka jawabannya adalah, diammu dari mereka dan menghindarmu dari mereka ketika mereka berbicara, maka sungguh itu adalah lebih keras sebagai bantahan daripada engkau membantah mereka dengan kata-kata. Jadi karena lagi ngomong, langsung adek lu gak baik. Ya. Ini lebih keras bantahanmu, perbuatanmu ini lebih keras bagi dia al-bid'ah daripada kamu meladeni dengan omongan. Kalau orang diladeni, tahu diladeni pak, dilayani dalam berbicara, berarti masih dihormati, masih diorangkan. Gimana pak? Ya apalagi yang kitanya ini menghadapi dia penuh dengan ngalah. Oh dia semakin tinggi pak. Tetapi kalau kita lagi ngomong, baik ngadet lunga, jukot sandal lunga, baik. Kita kan bingung kebriwe. Melongo, pak. Nah, ini sebagai pukulan telak. Bagi dia. Oh, dia batil. Jangan didengarkan. Itu terjadi di zaman Imam Malik. Dan para ulama yang zaman dulu. Ketika kaum muslimin berdiri di ada dalam satu masjid. Tiba-tiba muncul al-bid'ah. Dikenal dia orang yang sesat. Dolal dia. Memiliki pemahaman yang menyimpang. Ana lupa apakah dia Qadariyah atau dia Jahmiyah. Berbicara. Maka mulai kaum muslimin keluar. Keluar, keluar, keluar, keluar. Sampai tidak satu pun di masjid kecuali dia ngomong derek, pak. Ini bantahan telak. Bagi mereka ahlul bid'ah. Kaum muslimin meninggalkannya. Dengan cara ini, ada dua faedah yang didapati. Kita selamat dari keburukan bid'ahnya, dari syubhatnya. Dan yang kedua, apa? Memberikan pelajaran kepada ahli bid'ah. Oh, Anda batil. Sehingga tidak satupun di antara kaum muslimin yang mendengarkannya. Duhai seandainya di negeri kita seperti itu. Luar biasa. Ya, kaum muslimin paham sunnah dan paham bid'ah. Ketika didewati yang berbicara al-bid'ah, lu ngapabeh. Luar biasa, al-bid'ah mati kutu. Sudah jadi kutu, mati lagi. Pak. Luar biasa, Masya Allah. Tapi kapankah itu terjadi? Nah, ini dia. Yang bisa melakukan hal ini hanyalah ahli sunnah. Kalau sama-sama al-bid'ah, maka akan bisa kolaborasi bersama antar mereka. Qala Abdullah Al-Busri rahimahullahu ta'ala, laysa sunnatu 'indana an tarudda 'ala ahli al-ahwa, walakinna sunnata 'indana an la takallama ahadan minhum. Tidaklah termasuk sunnah menurut kami, kata beliau, adalah engkau mendebat ahlul ahwa, engkau berdebat, menjidal, berbantah-bantahan dalam satu majlis, ya, dengan al-bid'ah atau ahlul ahwa, itu bukan ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Walakin sunnah, tetapi yang sunnah adalah alla tatallam ahadan minhum, agar jangan kau berbicara dengan seorang pun di antara mereka. Ini sekali lagi ketika kita mendapati orang yang jelas-jelas dia adalah ahli bid'ah, orang yang sesat, yang menyimpang, dan dia orang yang inginnya apa? Jidal, debat. Datang ke kamu, tujuannya debat. Datang ke majlismu, tujuannya debat. Ya, datang ke pondokmu, tujuannya membantah dan debat. Kalau sudah diketahui orangnya tipikal seperti itu dan niatnya seperti itu, maka bukan termasuk dari sunnah engkau melayani dia. Karena apa? Tidak ada manfaatnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'la, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Berikanlah peringatan jikalau peringatan itu bermanfaat. Ketika peringatan yang kau akan sampaikan kepadanya kau tidak bermanfaat, maka ayat ini memberitahukan jangan. Anda harus jaga kehormatan dakwah ini. Anda harus jaga kehormatan ilmu dan ahli ilmu. Ya. Oh ini dia gak mau dapat nasihat, dia gak butuh ilmu. Dia memang orang yang seperti itu. Ya sudah, diam, tinggalkan. Itulah yang sunnah malah. Tidak melayani debat. Ya. Yang melayani debat, itu malah bukan sesuai dengan sunnah. Dalam keadaan dia sudah tahu, lawannya itu bukan orang yang mencari al-haq. Kan bisa diprediksi. Bisa tidak, Pak? Bisa. Ini yang datang siapa? Apalagi ada surat undangan. Ya, Pak Ustadz diundang besok jam sekian. Debat terbuka. Ya, dengan tokoh ini. Disebut dari ormas tertentu atau dari kelompok tertentu. Dalam bidang ini. Oh, ini sudah debat berarti. Mereka memiliki argumentasi yang akan dibawakan dalam debat itu, sebagaimana engkau memiliki argumentasi yang akan dibawakan dalam debat tersebut. Yang pada ujungnya, keputusan di tangan moderator, atau MC, atau juru. Juru apa? Juru kunci? Ketok palu. Ya. Argumentasinya si A lebih valid dan lebih kuat daripada argumentasi B. Maka dengan dinyatakan yang menang A, padahal dia ahlul bid'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Anda sesat dan menyesatkan umat. Tidak ada fungsinya yang seperti itu. Yang ada fungsinya kaum muslimin, yang disyariatkan dalam agama Islam, bukan jidal, tetapi rudud. Apa itu rudud? Membantah kebatilan dalam rangka dua hal. Yuhikul haqqa uyubtil batil. Dalam rangka menjelaskan yang hak sebagai hak, dan dalam rangka menjelaskan yang batil sebagai batil. Ini rudud, membantah. Sehingga tidak ada ahli bid'ah tersebut mengemukakan argumentasinya, tidak, kita jelas. Bid'ahnya khawarij, bantah olehmu. Bahasa Arabnya rudud. Jelaskan khawarij itu sesat dengan dalil-dalil yang kuat. Dan jelaskan yang hak adalah yang sunnah, berbeda dengan khawarij. Itu namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jelaskan yang hak, perintahkan yang hak, ajarkan yang hak, yang sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kau Jelaskan yang batil sebagai batil. Agar mereka tahu supaya meninggalkan yang batil. Ini yang disyariatkan. Bukan jidal. Bisa dipahami hadirin? Kemudian berikutnya ya kaum muslimin. Qala Al-Haytham Ibn Jamil rahimahullahu ta'ala. Qultu li Malik Ibn Anas. Ya Aba Abdillah. الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. Berkata seorang yang bernama Al-Haytham Ibn Jamil, aku pernah bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah. Dia adalah seorang tabi'in yang menjadi imam Masjid Nabawi. Ini menunjukkan kedudukan yang besar di kalangan ulama di zaman itu. Ya. Tidak sembarangan keilmuannya beliau. Bahkan beliau memiliki kitab yang berjudul Muwatta' dari Imam Malik. Al-Muwatta' adalah kitab sesahih-sahih kitab sebelum muncul Sahih Bukhari dan Muslim. Ini kitab Muwatta. Karya Imam Malik. Di mana Imam Malik dengan zaman sahabat hanya satu generasi. Malik mendengar dari Nafi', Nafi' mendengar dari Ibnu Umar. Ini sanad yang paling dekat. Ibnu Umar mendengar dari Rasul atau beliau mendengar dari sahabat yang lain. Sehingga zamannya masih terpaut dekat dengan para sahabat. Imam Malik, aku pernah bertanya kepada Imam Malik. Ya Abu Abdillah, wa ya Abu Abdillah. Ada seorang yang alim. Dia alim dengan sunnah. Dia seorang yang alim dengan sunnah. Jadi ahlu sunnah. Ahlu sunnah dan alim. Punya ilmu. Ya. Apakah orang yang seperti ini dibantah? Orang yang seperti ini didebat? Apakah orang yang seperti ini didebat ketika ada kesalahan padanya? Coba Imam Malik. Lah tidak. Jangan kau debat. Ya. Walakin akan tetapi yukhbar bisunnah. Beritahukan kepada dia yang sunnah. Sampaikan kepada dia yang sunnah. Fa'in kubilat minhu, jikalau dia mau menerima, alhamdulillah, itu yang dimaukan. Wa illa jikalau dia tidak mau menerima, saya kata, kau diam. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Artinya, tidak satupun manusia yang sempurna. Seorang alim, seorang ulama, bisa saja apa? Salah. Ketika engkau mendapati adanya seorang alim salah, maka yang kau lakukan bukan mendebatnya, tapi beritahukan yang sunnah. Mudah-mudahan dia menerima. Si alim tersebut menerima. Dan dia inginkan. Tetapi ada kemungkinan kedua. Si alim tersebut tidak mau menerima nasihat darimu. Tidak mau menerima hujjah yang kamu sampaikan. Terus bagaimana? Engkau diam, kata Imam Malik. Jangan lanjutkan ucapanmu. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, seorang alim ini mengucapkan sebuah kata-kata yang dia mengerti di situ ada khilaf. Ternyata kamu tidak tahu tentang khilaf itu. Engkau merasa lebih tahu. Ternyata engkau salah malah justru. Bisa kemungkinan itu terjadi. Atau kemungkinan yang lainnya. Seorang alim tersebut. Ketika melihat membawakan dalil. Tidak kemudian langsung diterima dalil tersebut. Dia akan mengoreksi dulu. Dan meneliti kembali dalil tersebut. Dan keterangan dalam banyak kitab. Sehingga jangan kau paksakan dia harus nurut sama kamu. Ya. Wahai ulama, kamu harus ikut saya. Loh, kasih siapa? Ya. Jangan, karena apa? Bisa jadi beliau akan mentetabuk, meneliti kembali, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini dia rekomendasi. Adab. Ya, adab. Terhadap seorang yang alim. Antum umumnya bertanya kepada seorang ustaz. Atau diantar ucapan seorang ustaz, ada hal yang mungkin kau merasakan sesuatu pada badannya. Ini apa? Mungkin terjadi itu ikhwan muslimin, salah ucap, sabkul lisan, bahasa lainnya keceplosan antara pikiran dengan lisan, ya, gak nyambung. Lisannya ngomong A, yang dimaukan B. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa. Sangat bisa terjadi. Dalam bahasa Arab disebut dengan sabkul lisan, salah ngomong. Antum datang dan menegur. Cara menegurnya dengan model keras, mau debat, ya, dengan nada yang tidak sopan. Maka ini tidak baik. Tidak. Hal yang seperti itu tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Yang hendak engkau lakukan adalah engkau menyampaikan. Kalau engkau punya ilmu, sampaikan kepadanya. Ini saya usaha tersebut akan mengatakan jazakallah khairan. Nanti kita akan lihat kembali coba di kitab para ulama. Bisa jadi yang kau tahu seperti itu, ustaz ini tahu dengan ilmu yang lainnya. Engkau tidak paham adanya ilmu yang fatwa ulama yang lain. Bisa terjadi. Sehingga selalu husnudzan jikalau dia adalah ahli sunnah. Adapun yang tadi di atas adalah ahli bid'ah yang berbicara dengan kebid'ahan. Tinggalkan. Tidak usah dengarkan. Sikapi dengan sikap yang tegas. Selamatkan dirimu darinya. Karena yang di depanmu adalah nyata-nyata ahli bid'ah. Adapun kalau didapati seorang alim, ahli sunnah, ada padanya kesalahan, kita berhusnudzan. Tegur dia dengan cara yang baik. Dengan menyampaikan ilmu atau pertanyaan. Atau yang lainnya. Bisa difahami hadirin? Ini cara menyikapi seorang alim yang sunnah dengan ahli bid'ah. Qala al-Abbas ibn Ghalib al-Warraq rahimahullahu ta'ala. Qultu li Ahmad. Aku pernah berkata kepada Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah. Akunu fil majlis. Laysa fihi man ya'rifu sunnata ghairi. فيتكلم متكلم مبتدع أرد عليه. Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Abu Abdillah, kunyah beliau, Al-Imam Abu Abdillah. Aku ada dalam satu majlis. Tidak ada yang tahu tentang sunnah di majlis itu selainku. Tiba-tiba muncul seorang mubtadi, ahlu bid'ah, berbicara dengan kalimat-kalimat yang menyimpang. Ardu alaih, apakah boleh bagiku membantahnya? Ini pertanyaannya. Qala Imam Ahmad mengatakan, la tansib nafsaka lihada. Jangan engkau tansib. Yani jangan engkau siapkan dirimu untuk berdebat dengan ahlu bid'ah. Akhbir bisunnah. Yang engkau lakukan adalah sampaikan yang sunnah, sampaikan yang ilmu. Wala tukhasim, dan jangan engkau berdebat dengannya. Caranya bagaimana kaum muslimin? Antum lagi acara keluarga umpamanya. Ngumpul-ngumpul anak, cucu-cucu, mbah dan sebagainya. Di antara sekian banyak keluarga ada yang dia memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang, Mu'tazilah umpamanya, atau dia sufi umpamanya. Ya. Ternyata nyeletuk mengangkat sebuah permasalahan agama. Engkau tahu ini batil. Saya ingin menyelamatkannya dan famili yang lain. Karena ada pihak orang lain ini. Bolehkah aku mendebatnya? Ini pertanyaan kepada Imam Ahmad. Kalau saya diamkan, korbannya banyak. Famili-famili yang lain yang ikut mendengarkan syubhatnya, gak bisa menjawab, akan terbawa. Bagaimana Imam Ahmad dalam kasus seperti ini? Bisa dipahami kasusnya, Bapak? Ya. Coba Imam Ahmad, jangan engkau terlibat dalam sebuah perdebatan. La tansib nafsaka lihal. Jangan engkau terlibat dalam sebuah perdebatan. Tetapi yang kau lakukan adalah apa? Akhbir bisunnah. Engkau sampaikan ilmu sunnah di tempat itu. Wala tukhasim. Dan jangan engkau berdebat. Sampaikan dalil ilmu. Dia sudah bicara. Ya sudah kamu mas. Sudah. Dengarkan saya tak ngomong. Sampaikan ilmu. Karena waktunya singkat, jangan terlalu panjang ngomongnya, Pak. Sebutkan ayat. Bagikan engkau sedang berperang, engkau tembak dia dengan berbagai macam dalil. Dalil terus. Ya kalau kita hafal, Pak. Kalau kita gak hafal, ya. Kalau kita gak hafal, ya salahmu rapal itu, Pak, masalahnya. Ya. Serang dengan dalil. Ya. Yang diharapkan apa, Pak? Hadirin yang tadi mendengar syubhatnya paham. Dia salah, yang benar kita. Karena kita menyampaikan dalil. Ketika dia mau berdebat, maaf, saya tidak mau bicara lagi tentang hal ini. Langsung di stop. Anda mau menerima penjelasan tadi dengan ayat dan hadis yang saya sampaikan? Atau tidak? Kalau tidak, sudah. Kalau dia mau bicara, pergi kamu. Supaya kaum muslimin atau saudaramu paham. Oh iya, oh wongke panjang tukang ngeyel. Aja dilayani. Bisa dipahami hadirin? Itu yang dikerjakan. Jangan kau terlibat dengan perdebatan. Engkau sudah bagus menyampaikan yang hak. Dia bicara, kamu ikut marah. Semerasat, begitu Pak. Ngerti semerasat? Panas, kupingnya panas. Akhirnya kamu terpancing. Dengan masih ilmu yang kamu sampaikan, tetapi ditambah dengan emosi. Orang tidak akan simpati lagi denganmu. Orang akan melihatlah para bayi elek untukkan debat jelek semua. Akhirnya yang family yang melihat akan bosan dengan penjelasanmu. Karena apa? Pada dini ributnya lah. Kaya kambi kaya, kaya kucing kambi. Tikus. Sing kucing siapa? Sing tikus apa, Pak? Sehingga tidak simpatik. Perhatikan ini kaum muslimin. Ya, itu memang jikalau seandainya mengharuskan. Dan kadangkala terlibat sebab pembahasan. Ya. Alhamdulillah. Masih ada satu. Tapi karena sudah bunyi. InsyaAllah yang satu ini. Kita undurkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian pada bab yang kedua. Tahkiru alil bid'ah wa adamu ta'zimihim. Bab yang akan datang. Adalah bab tentang. Dihinakannya alil bid'ah. Dan tidak dimuliakan. Ahlul bid'ah itu tidak dimuliakan. Tetapi dihinakan. InsyaAllah akan kita datang pembahasannya. Lebih dan kurang kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.